apa salah ibuku, hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau, yang menginginkan aku untuk jadi penawar pilu. Bisa untuk jadi pengobat rindu, untuk jadi kekasih hatiku. Adik-adikku tercinta semuanya saja ya lagunya ya. Boleh? Boleh nyanyiin sama Mas Tejo? Bisa? Ya. Gak apal? Gak. Dimulai ke barat, selatan ke utara, tak jua aku berjumpa. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku berikan, oh Tuhan, inikah cobaan. Revansa, impo-impo bapak-bapak, siapa yang mau anak? Bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa yang mau bantu, bilang aku, tunjukkanlah padaku di mana jodohku yang tak laku-laku. Dimulai ke barat, selatan ke utara, tak jua aku berjumpa. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak kunjung aku dapatkan. Tak jua aku temukan, oh Tuhan, inikah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau anak? Bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Hey! Pengumuman siapa yang mau bantu, tolong aku, kasihani aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau. Yo! Hey! Aku yang tengah malu sama teman-temanku, karena cuma diriku yang tak laku-laku. Pengumuman siapa yang mau bantu, tolong aku, kasihan nih aku, tolong carikan diriku, kekasih hatiku, siapa yang mau.